setelut air. Semestini kita golek tekalan secukupi. Ocolah sampai kita kapeh tati kelalen. Jaluklah ampun karo pangeran kuasa. Kita manusia hidup di dunia sementara. Semestinya kita kumpul bekalan secukupnya. Janganlah sampai kita semua terlupa. Mintalah ampun pada Yang Maha Kuasa. Opo sengkiton duwe kabeh diselene. Opo sengkiton sang enom sang tua kita podo wae sang dilakoni ele opo pun api mesti eneng balasane bareng-bareng kita podo dicedeki opo wae kersane. Sampai kita kabeh tati klalen. Jaluklah ampun karo pangeran kuasa. Apa yang kita ada pinjaman belaka. Apa yang diberi bersyukurlah. Apa yang kita ada Tidaklah aku pada Yang Maha Kuasa.